nyampang adik kaden nai pinang sanang hati adik denai halaukan oi adik dari hati nan dalam jo bismillah ijab denai katokan mimpi kita bahwa kenyataan basan yang duo di palaminan oh Tuhan tunjukkanlah jalan bahagia rumah tangga kami harokan satukan kenyataan basan yang duo di palaminan oh Tuhan tunjukkanlah jalan bahagia rumah tangga kami harokan satukan hati satukan langkah indah kau jangan sampai